بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwati fidin a'azanallahu iyyakum. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit nukilkan dari risalah At-Taksir fi Tarbiyatil Aulad Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamid, di mana beliau sebutkan ada beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya yang akibatnya akan menjadi ketidakbaikan pada generasinya. Terlebih dahulu kita ingat ucapan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, laula syaitan wa tarbiyatus su minal walidaini lakanal aulad alal fitrah. Andaikan bukan disebabkan karena godaan syaitan, dan seandainya bukan karena kesalahan, kekeliruan atau ketidakbaikan pendidikan orang tua kepada anak, niscayalah anak itu tetap akan di atas fitrahnya. Liqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu ayuhawidanihi ayunassiranihi ayumajjisanihi. Semua anak yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah, di atas Islam, di atas Tauhid. Fa'abawahu, maka kedua orang tua ini yang berperan mendidiknya, ya, mencetaknya. Apakah dia akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi? Hadis yang agung ini memberitakan kepada kita betapa besar pengaruh orang tua dalam pendidikan anak-anak. Dan kita sadar bahwa anak setelah lahir ke dunia, Allah berikan sarana pendengaran, penglihatan dan hati. Ini adalah untuk mendapatkan ilmu. Apa yang didengarnya, direkamnya, di hatinya. Apa yang dilihatnya pun masuk di hatinya. Sehingga ihfila barakallahu fikum, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dalam hadis yang tadi, tanamkan pertama, buka pendengarannya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Begitu pula contoh dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika lahir darinya Anas ibni Malik radhiyallahu an. Beliau mengajarkan dari anak ini belum disapih, masih susuan. Beliau katakan, Qul la ilaha illallah, Qul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Ummu Sulaim pada putranya, katakan, wahai anakku, La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dibiasakan. Supaya apa? Anak tetap terjaga fitrahnya, tidak berubah. Dan nafila barakallahu fikum, karena ini yang pertama ditanamkan pada jiwa mereka dan terus mereka saksikan bagaimana orang tuanya menjaga dari kesyirikan. Tidak pernah kata-kata syirik, tidak pernah budaya-budaya syirik. Ya, betul-betul bersih mereka, tidak didampakkan. Sehingga mereka tumbuh generasi yang murni, akidahnya bersih dan kokoh imannya. Nah, nafila barakallahu fikum, di antara hal yang harus kita benahi, kita koreksi, kata beliau, kesalahan orang tua dalam mendidik anak, sering kita dapati orang tua menumbuhkan perasaan atau rasa takut pada anak yang tidak benar, atau menumbuhkan sikap minder pada anak. Ya, contohnya ketika anaknya nangis masih kecil, kadang orang tua tidak sadar. Seperti dia dulu oleh orang tua yang ditakut-takuti hantu, begitu anaknya nangis juga ditakut-takut, jangan nangis nak, ada setan atau ada hantu. ini keliru. Mungkin kita ahlus sunnah tidak seperti itu, karena sudah ngerti ilmu. Tapi kira-kira pada keumuman manusia masih ada yang begitu enggak? Itu keliru. Jangan ditakut-takutin begitu. Atau kadang-kadang jangan nangis, nanti pak dokter suntik. Dibikin takut dokter. Sehingga bayangan anak dokter jahat. Selalu nyuntik. Ada pak polisi nanti. Memang diapain sama polisi kalau ada polisi? Nah hadirin, ini menakut-nakuti anak enggak benar. Ya? Atau membuat anak itu minder. Tidak percaya pada anak punya kemampuan. Tidak menghargai anak punya karya. Sehingga anak ya bermain aja mesti diajari orang tuanya. Biarkanlah anak punya apa? Anak punya kreasi. Ya, punya kemandirian, percaya diri. Dalam bermain biarkan main. Jangan apa-apa dilarang, jangan begini sehingga anak-anak minder atau di ya patahkan dia punya ya kesemangatannya sehingga anak ini menjadi dia ini pemalu, merasa tidak bisa, akhirnya minder dengan pertemanan ya. Dia karena apa? Orang tua yang terlalu menakut-nakutinya. Mestinya anak-anak itu dia punya bakat, dikembangkan, ditumbuhkan. Dan juga jangan ditakut-takuti dengan hantu dan sebagainya. Ini tidak benar. Justru ihfila barakallahu fikum, dengan anak kita ditanamkan tauhid. Pertama dia dikenalkan bahwa Allah menciptakan muna. Dia selalu memberimu rizkina. Dan yang ketiga, dia selalu mengawasimu. Tiga perkara ini tanamkan pada anak selalu. Jangan kau takut dengan siapapun karena Allah mengawasimu, menjagamu. Setan tidak akan menggoda dan mencelakakanmu nak. Karena ada anak-anak kita, orang tua enggak pernah menceritakan tentang setan begini begitu, hantu ini, gendarwo begini begitu. Enggak pernah orang tua cerita, tapi temannya cerita begini begini begini sehingga anak terpengaruh. Masuk kamar mandi aja enggak berani. Kenapa enggak berani? Dia diam tapi dia bilang ada setan. Padahal subhanallah, kita sudah diajari, katakan pada anak kita, nah enggak boleh takut begitu. Bukankah kamu sudah tahu doanya? Masuk kamar mandi bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min khubus wal khaba'is. Ini kan kita sudah berlindung pada Allah dari setan laki, setan perempuan yang jahat, semua disingkirkan. Tanamkan pada keberanian. Dan ketika anak bermain jatuh, jangan langsung ya diangkat, dibopong, biarkan dia bangun sendiri. Ayo nak bangun. Kadang orang tua melihat anaknya jatuh langsung, subhanallah hadirin, coba kalau anak memang bisa bangun sendiri, yuk bangun nak, supaya dia punya tidak cengeng ya, supaya dia tidak cengeng, dia punya ya sikap mandiri. Nangis wajar selama tidak membahayakan, kecuali jatuh dia pingsan. Bagaimana kita harus, orang tua jangan dibiarkan. Sudah jatuh pingsan, nuncep kepala dari kamar tempat tidur mamanya, terus dia pingsan kok dibiarin? Keliru. Artinya kalau jatuh yang wajar. Sehingga anak pun punya kemandirian. Bermain ya. Ketika dia ya lagi coba, kadang anak-anak bermain itu ada sambung-sambung atau patah-patah, merangkai dan sebagainya. Biarkan. Orang tua ajar, lalu kasih arahan saja. Jangan, ah kamu gak bisa, mari bapak bikin. Main apa lagi? Kamu gak bisa, mari bapak bikin. Sehingga dia minder. Ah sudah bapak aja mainan, jangan saya. Bapaknya malah yang mainan. Ya fila barakallahu fikum, ini penting. Tumbuhkan jiwa anak ini punya percaya diri, kemandirian. Ya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang kedua, kesalahan orang tua mendidik anak menjadi sombong. Ya, panjang lidah, ya, congkak pada orang lain. Makanya antum dengar bagaimana kisah dalam surat Luqman. Allah menceritakan wasiat Luqman pada putranya. Ini contoh pendidikan yang baik. Allah katakan, wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia, meremehkan manusia. Jangan pula engkau berjalan di muka bumi dengan congkak, sombong. Sungguh Allah tidak cinta setiap perbuatan sombong lagi congkak. Allah tidak suka yang demikian. Nah, apa ada orang tua menanamkan, mengajarkan anak sombong, mengajarkan anak panjang lidah? Hadirin, terkadang tanpa sadar, orang tua itu punya sikap kan diperhatikan anak. Kalau ada sesuatu yang gak cocok, kadang orang tua ngomong panjang omongannya. Entah ngomong pada kakaknya dia. Maksudnya ini anak, kita punya anak, mamanya tiga. Yang kakaknya salah diomelin, gak habis-habis. Anak kecil ini ngeliatin aja, Umi kalau marah kok begitu. Atau abinya, atau pada orang lain. Kalau ada masalah, bapaknya langsung dilaporin sama anaknya. Ya, abi, fulan bikin begini, fulan tadi ngata-ngatain saya begini, langsung dilabrak. Bilang apa nak begini? Langsung dilabrak umpamanya. Iwa fila barakallahu fikum. Kita orang tua betul sayang anak, betul bela anak, tapi jangan sembarang. Jangan sampai anak kita diajarkan sombong, congkak dalam berjalan, selalu karena orang tua ajarkan merasa dirinya lebih dari yang lain. Dinasihati pun tidak mau terima. Hati-hati. Perilaku orang tua ini ditiru oleh anak-anak. Seperti apalagi di zaman fitnah ini, ikhwah. Kadang kita cerita tidak sengaja, ya, fulan begini, begini, begini, meremehkan, menjatuhkan. Ada anak kita di situ. Sebut ustaz ini langsung dijatuhkan, begini, begini, begini. Seperti yang terjadi, ya barakallahu fikum, pada mereka, atba hajuri, bagaimana mereka menjelek-jelekan masyayikh. Sampai Syekh Ubaid pun dijelek-jelekan. Sampai asatidah kita dijelek-jelekan. Akhirnya, mereka punya anak-anak yang belum balik, sudah pinter, ejek asatidah. Oh ini, enggak sebut ustaz lagi. Oh si anu, oh si ini, oh si ini. Dengan kata-kata jelek, enggak usah saya tontonkan ya. Lihat ikhwah. Ini tidak sengaja atau sengaja mendidik anak sombong meremehkan orang lain. Tidak menerima nasihat. Dan kepanjangan lidahnya yang bicara begini-begini banyak. Ini sering kali. Ya. Ada kritik sedikit, dia bantah panjang. Lihat ya barakallahu fikum. Sudah jangan dari orang lain, dalam rumah tangga saja. Kalau umpamanya seorang ayah ada keliru, atau ibulah keliru, kemudian ayah tegur. Ya, makanya jangan di depan anak kalau mau marah kepada istri kita, atau istri kalau marah pada suami, jangan di depan anak. Kalau ada masalah, jangan tunjukkan depan anak. Kalau mau tegur, nanti dulu, sabar, ada anak-anak. Sebab khawatir ketika istri kita ditegur kesalahannya di depan anak, langsung dia gak terima, dia bantah ngomong panjang. Sehingga anak terkesan, ya, secara tidak langsung dia akan merasa begitu mestinya. Akan ditiru oleh anaknya. Ibu saja salah dibilang bapak begini. Maka dia akan ngeyel, kayak ibunya suka ngeyel. Atau bapak suka marah kalau diingatkan. Dia akan bertingkah seperti itu. Na'yaf mila barakallahu fikum. Sehingga kita ajarkan pada anak-anak kita untuk menghormati orang lain. Pada yang lebih tua, kita ajarkan dia hormat. Kepada yang di bawahnya, sayang. Begitupun pada yang sepadan umurnya. Dalam pergaulan kita bisa lihat anak kita. Kadang anak sikapnya ada yang maunya menang, maunya begini. Meremehkan temannya. Ingatkan anak kita. Itu perilaku sombong tidak benar. Dan tanamkan pada anak kita cinta pada ulama. Jangan meremehkan ulama. Jangan meremehkan gurunya. Contoh umpamanya anak lapor guru di sekolah, anaknya di ikop, lapor abi tadi, toh ustadz begini. Kenapa kamu di ikop begini? Ya, enggak terima ustadznya dilabrak. Atau anak bilang bizar nak, memang ustadzmu ini ustadz begini, ustadz Bahlul umpamanya. Jangan diejek depan anak. Kalau memang ustadznya salah, jangan dibilang begitu depan anak. Memang ustadzmu begini, begini, begini. Sehingga kalau anak sudah mendengar dari bapaknya, ustadznya diremehkan seperti itu, besok anak melanggar, ustadz negur yang itu, anaklah ustadz Bahlul. Subhanallah, ini siapa dapat dari bapaknya? Ngomong pada anaknya. Ini ngajarin tak betul. Nah, ya fila barakallahu fikum. Yang namanya sombong kan jelas. Rasulullah SAW khabarkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin, tak akan masuk surga Allah orang yang dalam hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan. Dan beliau jelaskan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita ajar anak kita datang ke orang tua bagaimana menghormat orang tua, ketemu dengan tante atau pakde bude bagaimana menghormatnya. Ada tamu datang, bagaimana kita menghormati tamu. Dan kalau tamu datang cerita tentang orang alan fulan fulan fulan fulan begini, hati-hati anak kita di situ. Jangan kita menjatuhkan fulan wa alan, menceritakan aib fulan wa alan. Anak kita dengar, nanti cerita sama temannya. Teman, ini kata bapak saya, waktu datang tamu begini, begini. Lihat. Hati-hati ikhwah barakallahu fikum. Ini tidak sadar terkadang kita lancang. Anak-anak kita dianggap mereka itu tidak ngerekam. Padahal pada anak-anak terus diingat kata-kata itu. Maka coba kita ajarkan kalau berjalan, ketemu orang, tegur, sapa, senyum, salam. Ajarkan pada anak kita seperti itu. Sehingga anak kita pun akan dikenal orang. Seperti bapaknya itu anak, Masya Allah. Kalau ketemu kita selalu salam, senyum, hormat, tegur, sapa. Siapa yang senang? Bapaknya sudah meninggal dunia, tapi anaknya kayak bapaknya. Perilakunya sama. Begitupun kalau bapaknya jelek, memang dasar bapaknya juga begitu, ya anaknya sama. Artinya bapaknya kalau lewat, sombong. Tidak pernah tegur sapa. Kadang kalau ada sedikit masalah dengan tetangga, dibela anaknya sampai. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Anak berkelahi dengan teman, bapaknya maju. Dihajar temannya anaknya. Sehingga kalau begini apa enggak jadi perang dengan tetangganya? Ini juga mestinya kalau ada sesuatu masalah, dudukan. Dudukan perkaranya, kalau memang salah anaknya, bimbing untuk mengakui salah. Suruh untuk minta maaf sama temannya. Ya. Kalau memang anaknya benar, juga sampaikan untuk sabar menghadapi cobaan. Dan ingatkan, jangan engkau berlakukan seperti dia lakukan padamu. Itu kezaliman. Ya. Nanti insya Allah, kita sebagai orang tua omong, nanti nak biar abi yang temuin bapaknya aja. Supaya besok tidak terulang lagi, dia bikin begitu. Ya, atau ustadz ditemuin untuk ditegur sama ustadznya. Bukan orang tua yang maju, meremehkannya. Ya, kemudian anaknya dibelanya. Dudukan perkaranya. Agar anak kita ini sebenarnya benar atau salah, jelas. Lalu orang tua pun mengadakan pembelaan, jelas. Nah ini ikhwah fillah barakallahu fikum. Perlu sekali kita mengajarkan pada anak-anak kita adab, akhlak. Ya, untuk tidak ada perilaku sombong pada mereka. Baik dalam ucapan ataupun dalam sikap. Ya, jangan sampai kita meremehkan orang, meremehkan tetangga atau meremehkan tamu. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Jangan disebabkan karena kita kaya, kemudian kita meremehkan karyawan kita atau sebagainya, pembantu kita. Ya, karena orang tua suka marahi pembantunya, anak pun marah sama pembantu. Ya, seperti bapaknya marah pembantu, ibunya suka marah pembantu, anak juga marah pembantu. Karena anak ikut bapak ibunya. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Atau marah pada pekerja. Atau marah pada yang lain. Tetangga. Suka ribut sama tetangga. Jadi anak tidak langsung dia niru. Sama temannya suka ribut. Nah, ini juga yang harus kita koreksi dalam mendidik anak-anak kita. Kita tanamkan pada mereka jiwa satria, jujur, tawadhu. Ini penting. Terus yang ketiga, kekurangan dan kesalahan orang tua kadang mengajari anak hidup berfoya-foya. Ya, hidup berfoya-foya. Berlebih-lebihan, tabdhir, ini juga keliru. Selalu memberi anak yang paling bagus. Selalu tidak mau kalah dengan yang lain. Baru saja punya beli mainan kemarin, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Baru saja beli baju kemarin, beli lagi, beli. Tanpa ada kebutuhan. Karena Pak merasa malu kalau bajunya kalah sama tetangganya. Tetangganya baju baru, ah anakku beli yang baru. Tetangga punya mainan baru, anakku belikan yang baru. Sehingga walaupun anak tidak minta karena orang tua membiasakan begitu, tertanam pada anak jiwa untuk tidak menerima. Qona'ah, hati-hati. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 26-27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Jangan kalian berbuat tabdhir. Karena sungguh mubadir itu adalah perbuatan temannya syaitan. Dan syaitan kepada Allah Rabbnya itu kafir. Jangan ajarkan perbuatan mubadir pada anak kita. Jangan boros anak-anak kita. Dari perkara apa? Pertama, awasi anak-anak kita ketika mandi. Ya, jangan dibiarkan main keran sampai airnya habis. Satu tandon habis. Untuk mainan. Walaupun air kita gratis ya ikhwah. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ekonomis menggunakan air. Beliau bisa satu ember berdua dengan istrinya mandi bersama. Artinya di sisi ekonomis air sangat ekonomis. Ini dari sisi ini. Awasi anak kita. Tapi jangan sampai. Ya, ibu ngawasin, nak, kalau mandi jangan buang-buang air. Tapi bapaknya lo mandi lama, 1 jam. Ini juga gak bagus. Orang tua disiplin lihat anak. Begitupun di dalam masalah makanan. Anak kita ini kita tahu ukurannya. Nak, kalau ngambil makanan, jangan langsung penuh 1 piring, nak, kayak gunung. Ambil dulu sedikit, kurang nambah. Kalau habis, ambil tambah lagi kalau belum kenyang. Daripada begitu makan banyak-banyak. Sudah kasih ini, kasih itu. Lalu gak habis jadi makan. Siapa mau makan? Mubadir. Ingat nak ini 1 suap nasi. Allah akan tanya di akhirat. Coba tanamkan. Kepada anak rasa takutnya kepada Allah. Jangan orang tua. Aja nak. Itu buang aja. Ganti yang ini. Gampang membuang makanan. Ya. Padahal beliau ajarkan kalau jatuh pun ambil, bersihkan, cepat, kemudian makan, lanjut. Nah, yafila barakallahu fikum. Begitupun ibu dalam belanja, dalam memasak dan sebagainya. Kalau memang untuk memberi hadiah pada tetangga itu bagus. Ngajari anak kita berbagi dengan tetangga. Ya, memberikan pelajaran pada anak untuk hidup sederhana. Karena ihwa barakallahu fikum, kunci kebahagiaan itu ada 3. Dalam hadis Al-Bazzar, beliau Nabi SAW mengingatkan pada kita, salasun munjiat, 3 perkara yang akan menyelamatkan kita atau menjadikan kita sukses. Yaitu taqwallah fisirri wa'alan, kita selalu takwa pada Allah dalam keadaan sunyi sepi maupun banyak orang. Yang kedua adalah, yaitu al-adalu fil ghadabi war-ridha. Kita selalu adil baik marah ataupun sedang ridho hati kita. Adil dalam sikap, adil dalam bicara. Kemudian yang ketiganya, iqtisadun fil faqri wal ghina. Kita selalu ekonomis baik dalam kaya ataupun dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin kita ekonomis karena memang miskin sehingga ekonomis. Artinya diirit-irit makannya sesuai kebutuhan saja. Kalau kaya pun demikian, sesuai kebutuhan saja. Jangan karena kaya, ah banyak. Mubadir banyak juga, dibuang-buang juga. Jangan. Jangan ingat ihwa barakallahu fikum, perbuatan mubadir itu teman syaitan. Dan anak-anak kita tanamkan perkara-perkara yang seperti ini. Untuk tidak gampang membuang makanan. Dan tidak gampang mengejek makanan. Ya, kalau enggak suka nak, jangan caci makanan. Ini anugerah Allah rezeki. Biarkanlah. Makanya ambil sedikit. Kalau enak, lanjut. Kalau tidak, tidak mubazir. Ini juga mendidik. Kita orang tua, jangan sampai melatih anak untuk gampang bersikap seperti itu. Dianterin tetangga, ya lihat, oh kayak gini aja dianterin, buang aja nak. Ini juga mengandung sikap sombong dan mengandung sikap mubazir. Ya, ya fila barakallahu fikum. Memang generasi kita ini yang akan datang itu akan seperti bagaimana kita sekarang ini. Makanya beliau sampaikan kepada kita, birru abaka tabirru abna. Engkau berbaktilah pada orang tuamu sebaik mungkin sehingga anakmu nanti bisa baik berbakti padamu. Adab-adab pada orang tua, kalau datang pada orang tua bagaimana, kalau bicara sama orang tua bagaimana, ajari anakmu. Sehingga kelak anakmu padamu akan seperti yang kau ajarkan padanya. Itu ya barakallahu fikum. Istilah pepatah orang Jawa, nandur budi, ngunduh pakarti. Itu maksudnya, kalau kita nanamkan budi pekerti yang bagus, anak kita akan mengerti adab-adab yang bagus, akan berbuat bagus kepada kita pula. Ini bukan dalil ya, cuman bahasa saja. Nah, seperti contoh juga, peribahasa kita ya, nandur olo, panen molo, kan begitu. Kalau orang tua nanamkan jelek pada anaknya dari kecil, dilatih sombong, dilatih sok jago, dilatih apa-apa mau. Ini subhanallah. Orang tua nanti jangan heran kalau anak akhirnya pun berani sama orang tua. Karena kejelekan yang ditanam nanti dapat kejelekan pula. Yang fila barakallahu fikum, ini penting bagi kita. Janganlah anak-anak kita dididik menjadi hidup berfoya-foya, didiklah hidup sederhana. Karena kesederhanaan ini, kalau nanti dia anak kita jadi orang miskin, dia tidak akan kaget. Kalau jadi orang kaya, dia akan dermawan. Tapi kalau dilatih dengan kebiasaan berfoya-foya, dimanjakan dengan kekayaan, ketika jatuh miskin usaha kita, kita kelabakan. Anak suruh makan begini tidak mau, suruh begini tidak mau, katanya tidak enak, maunya ini, maunya begini. Karena dari kecil sudah terbiasa. Ya, makan selalu di restoran, makan selalu pesan, cari yang ya lagi apa, ngetren. Begitu orang tua bangkrut, bingung. Anak minta ini tidak bisa beli, tidak bisa beli, tidak bisa beli, bingung. Hati-hati ikhwah. Biasakan kesederhanaan. Ya. Terus, wa fila barakallahu fikum. Kesalahan berikut, beliau sampaikan kepada kita, orang tua selalu memenuhi apa yang diminta oleh anak. Tanpa orang tua itu, dia apa? Ya, mempertimbangkan maslahat dan madharatnya, tanpa memberikan bimbingan pada anak-anaknya. Apa yang diminta? Kasih. Minta kasih. Ingat ketika anak masih kecil, dia senjatanya menangis. Minta ini gak boleh nangis. Minta ini gak boleh nangis. Orang tua kalau anak sudah menangis, hati teriris-iris istilahnya. Kalau gak bisa memberinya. Dan karena supaya dia diem, diberinya. Dijanjiinya. Sering kadang kita juga lupa. Karena anak minta menangis, orang tua gak bisa memberi ketika itu janji. Sudah nak, besok abi beli. Tanpa mengatakan insya Allah. Besoknya anak abi katanya mau beli ini. Abi bilang, besok. Lihat. Sudah mulai mengajari yang tidak tepati janji. Nangis lagi. Sudah nak, besok abi beli. Subhanallah hadirin, gampang janji tapi dia ditepati. Kalau anak minta sesuatu kita enggak punya, sampaikan nak. Kalau ada, abi sayang pasti abi kasih. Tapi kalau enggak ada kamu mau nangis, tetap nangis enggak dikasih. Kamu lihat, kalau ada kan Nabi enggak pernah melarang begini, begitu, mamanya. Tunjukkan. Dan ingat, apa yang dia minta jelas, karena kalau kamu minta begini, minta HP, kamu belum bisa make. Kamu cuma buat mainan begini-begini, habis-habisin pulsa, ya, habis-habisin waktu, dijelaskan madorot-madorotnya. Sudah gampang nanti kalau sudah besar, kamu sudah tahu manfaatnya, kamu bisa pakai. Tidak karena malu dengan tetangga, anak minta HP kasih. Ya. Ini segala apa yang diminta dikasihnya, jangan. Dan yang fila barakallahu fikum, sampai di rumah ummahat, ibu-ibu, karena anak kadang mau minta pinjam HP umi, enggak boleh nangis dikasih. Besok lagi enggak boleh nangis dikasih. Ini bukan ibu yang kasih sayang sama anak. Walaupun itu kasihan, menangis enggak tega, tapi bukan begitu caranya. Sebab di HP itu yang kau berikan pada dia, ada banyak hal di dalamnya. Ada yang anak bisa lihat, ada yang enggak bisa lihat, ada yang bisa anak baca, ada yang enggak bisa dibacanya. Banyak hal. Sehingga ya fila barakallahu fikum, hati-hati banyak rusaknya anak itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu karena sebab orang tua yang keliru. Dia memberikan sesuatu yang dimintanya dikira menyayanginya, padahal itu mendoliminya. Ya, mendolimi dia, belum waktunya dikasih. Contoh ihwa barakallahu fikum, kita saja ketika anak kita yang masih kecil baru mulai berjalan, ya, diampainan pisau yang tajam, pasti kita ambil, kita larang, jangan ini nak, kasih pisau mainan. Kenapa? Takut terkena tajam, nanti tangannya luka. Nah, ini HP yang berbahaya, bukan melukai tangannya, melukai pikirannya, melukai hatinya. Orang tua tega, karena apa? Anak menangis kalau enggak dikasih. Enggak menangis pun kadang orang tua kasih, ini nak kamu mainan sini ya, umi mau bikin sayur. Kadang-kadang dengan mudahnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, karena pernah dikasih, kalau enggak dikasih jadi ketagihan. Jangankan anak-anak, kita yang tua saja ketagihan. Dengan berita-berita-berita yang terus begitu gencarnya dan terus berganti berita datang. Subhanallah, sampai HP enggak mau lepas dari tangan. Untuk tidak ketinggalan berita. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini anak-anak masih kecil ya. Karena besar anak tergantung kecilnya. Kalau kecil sudah terbiasa, terdidik, dilatih. Setiap apa yang diminta ditanya, minta apa nak, minta ini. Memang untuk apa kamu minta seperti ini, mainan yang pakai begini, umamanya. Jelaskan. Karena temannya main begitu. Seperti anak-anak main ya. Kadang tembak-tembakan yang pakai peluru. Di hari raya atau apa itu, ini sudah sering korban. Sehingga kita sering sweeping anak-anak di komplek kita. Ketahuan kedapatan main begitu, patah, buang. Tidak boleh main. Kenapa? Kena mata peluru mainan, tapi kena mata. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, matanya bisa buta. Nah, anak kita minta begitu. Ingat ya nak, jangan main kayak temanmu yang begitu, bahaya. Seperti ini, nanti kalau kena mata, nanti begini, main yang lain boleh, yang ini jangan. Kalaupun mau dikasihkan main ini boleh, tapi jangan buat nembak orang, tembak begini, latihan, bidik yang benar. Arahkan. Jadi sudah terbiasa dari kecil, anak itu ngerti, kalau minta, mesti orang tua akan tanya, akan jelaskan. Karena anak gak tahu-taunya teman begini ikut, temannya begini ikut minta. Tidak peduli orang tua punya apa tidak. Nah, ya fila barakallahu fikum, karena terbiasa anak dimanjakan, nangis dikasih, nanti giliran anak sudah dewasa, mulai remaja, minta motor enggak dikasih, orang tua diancam dengan parang. Sudah pegang parang udah bisa. Ya, subhanallah ya barakallahu fikum. Orang tua semakin ketakutan, kewalahan. Kenapa? Salahnya dari kecil terlalu dimanjakan. Semuanya diminta dikasih, enggak dikasih anak ngamuk. Kalau masih kecil cuma nangis. Gede sedikit sudah bisa ngamuk. Banting ini, banting itu. Jangan dibanting nak. Ya, ibunya. Hanya ibunya gak tega. Pak, tolonglah belikan itu daripada piring-piring dipecahin. Sudah ngamuknya salah, diturutin maunya. Ini baru yang diamuk perabotnya. Nanti bagaimana kalau tambah besar yang diamuk bapaknya sama ibunya? Nah, kalau tipe ini menjadi dewasa, menikah, istrinya jadi amuknya. Jadi contoh jelek bagi anak lagi. Terus berkesinambungan kejelekannya, na'udzubillah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, diingatkan kita, jangan terlalu dimanjakan. Semua yang diminta, diberinya. Tapi tolong, diajak dialog anak. Ya, berikan terbiasa dengan mainan yang tidak berbahaya. Berikan keterangan mana manfaatnya, mana mandorotnya. Sehingga anak berhenti dari permintaannya pun karena paham mandorotnya besar. Diberi pun tahu manfaatnya besar. Na'am barakallahu fikum. Tapi sayang, kadang orang tua keliru. Anak minta mainan apa dibelinya, minta apa dibelinya, SPP gak dibayarnya. Ini juga keliru. Bukan ngeritik tapi nyinggung aja sedikit. Karena sering terjadi. Bisa beli HP ibunya, pulsa lancar, abinya bisa beli ini, anaknya juga bisa beli begitu. Nunggaknya gak dibayar. Itu kadang terjadi di tempat kami. Kalau sini enggak, insya Allah. Mungkin gak beda. Ya enggak lah. Insya Allah. Tapi wafillah barakallahu fikum. Padahal yang lebih besar adalah hal yang mendukung. Makanya alihkan nak. Daripada kamu beli mainan begini, lebih baik kamu beli buku bacaan ini. Ada kisah anak soleh. Atau kisah tokoh orang-orang soleh. Mari beli. Ajak tempat buku. Beli. Ayo. Pakai waktu untuk belajar. Arahkan yang lebih baik. Ya, tidak dihalangi secara mutlak. Tapi arahkan yang lebih bermanfaat. Dalam permainannya. Yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Taib wa fila barakallahu fikum. Jadi jangan sampai orang tua. Dia selalu memenuhi permintaan anak. Tanpa apa? Tanpa dibimbing. Tanpa diberi pengertian. Jangan sampai. Terus yang kelima. Jangan terlalu keras. Ya, terlalu kaku kepada anak. Ya, dalam menghadapi mereka melebihi kewajaran. Kita orang tua jangan terlalu kaku. Sedikit cubit, sedikit jewer, sedikit pukul. Marah. Jangan biasakan dengan itu. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Rasulullah SAW, beliau teladan kita. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. 10 tahun dari dia masih kecil membantu tinggal di rumah Nabi SAW. Selama itu tidak pernah beliau mengata-ngatai kata-kata yang kasar atau keras. Apalagi kata-kata kotor. Kalau ia melakukan sesuatu, tidak pernah belum mengatakan, kenapa kau bikin begini? Kenapa kau lakukan ini? Mengapa tidak begini? Tidak pernah kata-kata itu keluar dari beliau, kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau santun, lembut. Tidak kaku, tidak kasar. Makanya beliau dicintai oleh semua. Oleh istrinya terutama, anak-anaknya, dan semua sahabat dan para tabi'in. Yang generasi mereka. Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pun demikian, sangat cinta pada beliau. Kenapa? Kelembutan beliau. Kesantunan beliau. Dan ya fila barakallahu fikum. Ini penting bagi kita. Allah katakan dalam Al-Qur'an, kita harus bersikap santun dan lembut. Allah katakan dalam surat Na'am Ali Imran ayat 159 Allah sampaikan, fabima rahmatim minallah lintalahum. Karena rahmat dari Allah wahai Nabi, engkau berlaku lemah lembut pada mereka. Walakun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau engkau bersikap kasar, kaku sikapmu, lari mereka dari sisimu. Ini orang tua dalam mendidik anak, apalagi anak usia remaja, subhanallah, masa-masa mulai baligh, masa-masa pubertas, ini masa-masa pencarian jati diri dan ingin menjadi anak yang diakui, ini subhanallah egonya luar biasa, hati-hati. Sikap keras kaku ini hindari. Kelembutan kasih sayang tunjukkan, perhatiannya berikan. Agar anak betah di rumah. Jangan sampai orang tua karena anak bikin ulah marah terlalu sampai. Dah pergi sana. Jangan di rumah. Subhanallah kalau di rumah sudah bikin masalah. Disuruh pergi tanpa diawasi oleh kita orang tua. Apa jadinya? Mungkin dia masih kecil pergi ke pamannya. Pergi ke omnya, tantenya. Atau ke pakdenya, ke budenya. Atau ke neneknya. nangis ke neneknya. Kenapa nangis nak? Bapak kejam nek. Kenapa bapakmu? Bapak bikin begini-begini. Nenek jadi tersinggung. Ya. Besok datang nenek. Kamu kalau didik anak yang betul. Masa anak begini-begini-begini. Dimarahi sama neneknya. Di depan anaknya. Sehingga anaknya. Oh nenek bela saya. Jadinya kekeliruan demi kekeliruan terus. Maka ya barakallahu fikum, jangan sampai orang tua ketika menghadapi permasalahan anak, anak lari keluar rumah sehingga curhat pada orang di luar rumah. Jangan. Ini kesalahan karena orang tua gagal mendengar apa penuturan anaknya. Kalau anak ada sesuatu yang kita enggak cocok, tanya apa alasannya. Barangkali anak pulang terlambat, main di mana, perhatikan. Tanya baik-baik permasalahannya. Kadang orang tua mau istirahat, adiknya sama kakak ribut berkelahi atau ribut bertengkar sampai orang tua terganggu. Dimarahi dua-duanya, sudah pergi keluar sana semua. Karena orang tua mau ada untung sendiri. Mau istirahat gak diganggu. Bukan begitu caranya. Mestinya nak, ini jam berapa? Ba'da zuhur sudah makan tinggal apa? Karena sudah terbiasa terdidik disiplin. Waktu istirahatnya, waktu mainnya, waktu makannya, waktu belajarnya. Orang tua enak. Ini jam apa nak? Istirahat. Kamu istirahat tidur siang, abi umi juga jam istirahat. Jangan ada yang ribut. Tapi kalau tadi, kalian ribut terus pergi sana semua. Anak gak tidur siang. Pergi luar main dah kemana. Kakaknya cari teman sendiri, adik cari teman sendiri, akhirnya keduanya tidak main bersama. Ya. Nanti pulang bapak marah lagi, kenapa? Baru pulang main di mana? Marah lagi, serba salah anak. Ya barakallahu fikum. Padahal permasalahan yang tadi kalau diingatkan anak akan cepat paham dan akan menghargai orang tua. Oh iya abi, salah, afwan. Sudah tidur sana. Kamu tidur di sini. Jangan bareng tidurnya, karena mau tidur ribut kakak adik biasa. Ya. Perkara sepele. Orang tua menjadikan besar masalahnya, jangan. Apalagi ketika ada percekcokan, kakak adik, adiknya menangis. Kata adik, kenapa nangis? Dipukul kakak. Kira-kira bapak ini marah siapa? Marah yang nangis atau marah yang mukul? Marah kakaknya yang mukul. Kenapa kamu pukul adik begini-begini? Kadang-kadang malah kakak dipukul duluan, baru dimarahi lagi. Coba dudukan, kenapa kamu nangis? Barang abang pukul atau kakak pukul? Kenapa sampai dipukul coba? Karena adik tadi saya lagi main begini direbut. Saya bikin ini direganggu. Saya pukul dia. Nah ternyata adiknya yang salah. Nah kalau bapak marah kakaknya tadi. Sudah dimarah, dipukul, disuruh pergi. Jangan ganggu adik. Pada adik yang ganggu kakaknya. Di hati kakaknya. Bapak ini gak tahu saja. Meng adik yang salah saya dipukul. Saya dimarah. Coba dongkol di hatinya. Iya Manda. Ada rasa dongkol di hatinya. Besok lagi begitu. Sehingga kakaknya ini selalu bikin adiknya. Jadi dimarahi. Jadi begini. Nah itulah ya. Coba kalau didudukan. Kamu nangis kenapa? Kakak begini. Kenapa dipukul adikmu begini? Sudah berarti kamu yang ganggu salah. Kamu minta maaf. Kakak juga gak boleh pukul begitu. Aman. Baik. Selesai dengan damai. Itulah kasih sayang orang tua. Tapi kalau orang tak kaku, ya, dua-duanya dijewer, adiknya dijewer, kan dijewer, tendang, suruh pergi. Habis, ini anak tidak langsung diajari ilmu bela diri. Nah, nanti bapaknya enggak ada, kakak adik, niru ke bapaknya tadi. Saling tendang, saling jewer, ya sudah. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Dibilang didik anak, itu memang berat dan sulit. Ya, beda dengan bikinnya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Didiknya susah. Menjaganya berat. Itu maka, karena ini anugerah dari Allah. Didik dia. Dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Bagaimana beliau ya perhatian pada anaknya. Kasih sayang beliau. Beliau bermain dengan anak-anak dan tidak merasa malu. Sudah adhan ya. Adhan dulu sudah. Barakallahu fikum. Nah, ikhwati fiddin, a'azina wa iyyakum. kita sambung sedikit dan insyaallah besok pada subuh kita sambung lagi, karena tentunya untuk pembahasan seperti ini banyak hal yang perlu kita koreksi. Dan ini tentunya harapannya bukan untuk kejelekan, tapi untuk pembenahan hal-hal yang kurang pada kita dan istri kita, keluarga kita, dalam membina generasi, ya, anak-anak kita tentunya. Kembali pada tadi, Allah Ta'ala sampaikan bahwa kita diperintah untuk bersikap lemah lembut di dalam mendidik putra putri kita. Bukan dengan sikap kaku, bukan dengan sikap kasar. Seperti yang Allah sampaikan di ayat 159 surat Ali Imran. Dan ya fila barakallahu fikum, perhatikan firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalian berilah maaf mereka, mintakan ampun buat mereka. Wasawirhum fil amri, musawarlahkan dalam urusan mereka. Kita suami istri, terutama dalam mendidik anak-anak, musyawarah. Jangan ada perbedaan persepsi, perbedaan arahan antara bapak dan ibu di depan anak-anak. Bapak begini maunya, ibu begini. Bapak kenceng, ibu ngendorin. Jadi enggak ketemu. Sehingga anak pun jadi, ya, akan miring-miring. Mana yang dirasa lebih sayang itu akan disandarkan padanya dia. Akan sandar pada ibunya atau mungkin pada bapaknya. Maka perhatikan baik-baik. Dan afillah barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, rawahul Hakim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku yang terbaik pada keluargaku di antara kalian. Contoh beliau bagaimana beliau mendidik keluarga, bagaimana beliau mendidik anak-anak, bahkan cucu beliau. Berikut wa barakallahu fikum, contoh kelembutan beliau sampai beliau seorang pemimpin besar, pemimpin umat, tentunya kesibukannya banyak, beliau masih bisa bercanda, beliau masih bisa bermain dengan cucu-cucunya. Satu hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menuturkan, Ra'aitul Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma ala atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ni'mal farsa tahtakuma. Kata Umar radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, aku melihat Hasan dan Husain, cucu beliau Nabi sallallahu naik di atas pundak Nabi sallallahu dua-duanya, di atas punggungnya, kuda-kudaan, ya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, sebaik-baik kuda adalah yang ada di bawah muna, di bawah keduanya. Maka beliau Rasulullah menjawab, wa nimal farisan huma, dan sebaik-baik penunggang kuda inilah dua anak ini. Kita lihat ya barakallahu fikum, beliau masih memanjakan, ya, bercengkrama, bermain dengan cucunya sampai seperti itu. Dan dikatakan dalam hadis yang lain, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, kana sallallahu alaihi wasallam yudaibu akha Anas ibn Malik. Pernah beliau itu menghibur saudara Anas bin Malik yang mempunyai mainan burung kecil. Ya. Kemudian dia berkata, beliau bersabda, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Ya Aba Umair, apa yang dilakukan dengan Nughair? Dihibur, diajak bermain, disenangkan hatinya selama itu tidak melanggar. Sudah dengar adzan masih main, yaitu dibiarkan jangan. Ini di waktu-waktu memang waktu bermain, seperti anak kita main bola sudah asar tidak disegah, dibiarkan main, maghrib baru pulang, jangan. Karena sayang tidak ditegur, dibiarin, jangan. Beda. Kemudian yang fila barakallahu fikum, bahkan beliau bukan hanya pada cucunya. Berikut hadis yang berikut ini, an Abdullah ibn al-Haris, dari Abdullah ibn al-Haris radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuf wa Abdullah wa Ubaidullah wa Kasir min Bani Abbas radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membariskan Abdullah dan Ubaidullah dan banyak dari anak-anak Bani Abbas. Dibariskan, dijejer. Summa yakul. Kemudian beliau bersabda, man sabaqa ilayya falu kada wa kada. Siapa yang bisa duluan sampai padaku atau bisa mengejar aku, kata beliau Rasulullah SAW, akan aku beri begini-begini. Qal, kata Abdullah bin Haris, fastabiquna ilai. Semua berlomba mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fayaquna ala dhahri wa sadrihi. Sampainya didapatkan Nabi dipegang oleh mereka, ada yang peluk punggungnya, ada yang peluk dadanya, ada yang kemudian naik punggungnya. Lihat ikhwah, kedekatan beliau dengan generasinya para sahabat. Sehingga kecintaan mereka begitu besar kepada Rasulullah SAW. Dan ingat, kalau orang sudah cinta, apa yang dikatakan akan didengar, apa yang diberi akan diterima, apa yang diperintah akan ditaati, itu. Sehingga kalau kita orang tua ingin didengar oleh anak, ingin ditaati oleh anak, hati-hati mendidik mereka, tanamkan kecintaan pada mereka. Ya, supaya mereka itu mau dengar kita orang tua. Tidak perlu dipukul, tidak perlu dicubit, dijewer. Karena anak kalau hari-hari dapat cubit, dapat jewer, dapat pukul, lama-lama kebal. Begitu dia salah, bapak belum pukul, sudah bapak pukul sudah. Kira-kira bapaknya mau bagaimana? Ini anak mau diapakan, pukul sudah, tidak mau berubah. Karena kesalahan dari awalnya. Naam. Lihat ya barakallahu fikum, ini contoh beliau begitu anak-anak senangnya. Bahkan beliau pernah, ya, ketika melewati anak-anak yang sedang bermain, mereka bermain lempar-lempar panah. Beliau Rasulullah mengatakan, ya, urmu bani Ismail, fa inna abakum kan ramian, lempar panah-panah kan bani Ismail, karena sungguh bapak kalian itu adalah tukang panah semua. Ya, pandai-pandai atau jago-jago memanah. Ya, urmu ana ma'a bani fulan. Kan lempar aku bersama bani fulan. Ya, fa'amsahadul fariqaini al-rama. Ya, maka bani Ismail tadi yang disuruh lempar, diam gak jadi memanah. Karena belum matang, aku bersama bani fulan. Kata ini gak mau memanah, ditanya, malakum latarmun. Kenapa kamu gak jadi lempar? Kata mereka, kaifa narmi wa anta ma'am, bagaimana aku lempar ya Rasulullah, engkau bersama mereka. Faqal, maka beliau bersabda, urmu wa ana ma'akum kullukum, sudah lempar kalian semua, aku bersama kalian. Artinya beliau membesarkan hati semua, sudah, aku bersama kalian semua, tidak ngepan ke yang sini, tapi sudah lempar semua, ayo lempar. Dibesarkan hatinya. Masih kecil ya ikhwah, anak-anak bermain. Beliau sempat-sempat untuk bisa memotivasi mereka. Oh, ini anak laki-laki. Sama, beliau punya istri masih kanak-kanak. Aisyah radhiyallahu anha. Usia 6 tahun nikah, tapi beliau 9 tahun baru bersama. Beliau masih maklumi keadaan ini, anak-anak, artinya masih muda sekali istri beliau. Dan kita orang tua juga harus tahu bahwa anak ini dunia bermain. Jadi jangan sama sekali enggak boleh main. Dikurung, pulang sekolah kurung di kamar, enggak boleh main. Nanti sholat baru suruh keluar, pulang lagi, kurung lagi. Enggak begitu. Anak punya hak bermain. Lihat beliau. Kanat Aisyah radhiyallahu anha tal'abu ma'al banat. Aisyah radhiyallahu anha bermain-main dengan anak-anak wanita, tetangga-tetangga. Anak-anak perempuan yang seusia. Karena memang wanita sama laki-laki, suami bermain dengan teman sebaya. Wa kana Nabi SAW yasrabuhunna ilaiha lital'abu ma'ahun. Beliau sembunyi. Melihat Aisyah dibermain, beliau sembunyi memberikan mainan untuk bermain dengan mereka. Kemudian, ya, beliau berikan mainan kepada Aisyah. Mereka bermain bersama Aisyah radhiyallahu anha. Artinya beliau datang, Aisyah lagi bermain, ini anak perempuan lain nyingkir. Kemudian setelah beliau berikan mainan, beliau minggir, anak-anak ini datang lagi main bersama Aisyah radhiyallahu anha. Tidak, pergi kalian semua lah, minggir. Tidak begitu ya ikhwah. Ya, tidak diusir temannya. Anak kita lagi main sama anak tetangga. Ya, kemudian jangan kita, pulang kamu, pulang. Lalu bilang, nak, jangan main sama anak ini. Ini anak begini. Meremehkan anak tetangga. Kenapa? Pakainya jelek. Ya, barangkali tetangganya juga anak miskin. Jangan diremehkan. Jangan, kamu jangan sama ini, nanti mainan rusak. Kalau mainan rusak gampang beli lagi. Yang penting bagaimana menjadikan anak ini punya rasa jiwa kebersamaan. Arahkan temannya. Nah kalau main ini jangan sampai rusak ya. Jangan sampai dipatah. Jangan kamu pergi pulang. Bilang, nak, jangan main sama dia, nanti mainmu rusak. Tidak begitu, diarahkan. Bagaimana main yang baik. Bagaimana ya kerjasama dalam bermain. Ini sungguh ikhwah barakallahu fikum. Banyak hal yang harus kita. Mana pertanyaan? Yang harus kita tentunya koreksi diri kita dalam mendidik generasi. Subhanallah, tadi malam saya kira Ustaz Afif sudah banyak pertanyaan. Ini masih ada banyak lagi. Tapi wafillah barakallahu fikum, untuk hal-hal yang berkandang ini kita sambung insya Allah besok. Termasuk yang harus dikoreksi oleh orang tua adalah jangan terlalu pelit pada anak, melebihi batas kewajaran. Ya, tadi terlalu royal. Apa yang diminta diberi, apa yang diminta diberi tanpa ada diberi arahan, pengertian. Juga jangan sebaliknya, terlalu pelit. Tidak pernah anak diberikan mainan, tidak pernah diberikan uang jajan. Sehingga anak yang seperti ini nanti akan jadi ya minder. Dan menjadi apa? Tidak apa? Tidak senang jiwanya, terkekang, hati-hati. Bahayanya nanti anak karena orang itu terlalu pelit. Dia mau ngambil mainan tetangga, main temannya diambilnya, dibawa pulang, ya, atau uang jajan temannya diambil, dicurinya untuk jajan. Hati-hati orang tua, ya. Ini orang tua pelit dalam rangka melatih anak untuk ekonomis, ekonomis apa pelit, beda. Yang ekonomis itu anak dikasih, nah ini 2.000 buat kamu sekolah, nanti beli yang sehat, beli yang baik, makanannya jangan sembarang. Temannya 5.000 mi, temanmu 5.000 enggak apa-apa, kamu 2.000 cukup insya Allah, karena dia bapaknya ngasih 5.000 sudah rezekinya, kamu 2.000 ini syukur, daripada temanmu itu enggak dikasih. Nah itu dibimbing anak untuk nerima, untuk menggunakan kemana uang 2.000 ini untuk apa, jelaskan. Kita namanya ekonomis, tapi enggak pelit, begitu. Jangan sampai malah enggak dikasih sama sekali. Jangan ikhwah barakallahu fikum, ya. Terus hal yang berikutnya ya, insyaallah besok subuh kita sambung. Masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan insyaallah berkenaan dengan koreksi kita orang tua dalam mendidik generasi kita. Banyak kesalahan ya, kekeliruan yang kita perlu benahi.